فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ikhwan fil din rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan daripada pelajaran kita, yaitu membacakan kitab Al-Wabi was-Sayyib min Kalam Al-Tayyib yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah yang sudah sampai kepada sebuah pembahasan yang begitu luar biasa, ya, pembahasan yang mengingatkan kita tentang bahaya yang namanya penyakit hati, yang mana penyakit hati ini akan mampu ataupun bisa menggugurkan amalan-amalan, ya. Amalan yang kita kerjakan, yang kita perjuangkan, ya, letih, yang berusaha, berkorban, itu bisa terhapuskan disebabkan karena penyakit-penyakit hati seperti riya, ya, seperti penyakit riya. Nah, yang mana ketika seorang ini beramal, ya, itu ingin agar tujuannya adalah ingin dilihat oleh orang lain, mendapat pujian, mendapat kedudukan, mendapat sanjungan, ya, dari orang lain. Inilah yang dinamakan dengan riya. Nah, kemudian barakallahu fikum, sebuah pertanyaan yang datang kepada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait apakah amalan yang na'am terselimuti dengan penyakit hati yang namanya riya itu bisa, ya, kembali lagi amalannya, pahalanya itu bisa kembali kepada seorang hamba ataukah gugur total, ya. Nah, ya, maka di akhir pembahasan ini, ya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah dalil, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Hakim Ibn Hizam, ya, radhiyallahu taala anhu, di mana ketika itu beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an 'iqaqatin wasilatin wa birrin fa'alahu fi syirki hal yuthabu alaih, ya. Kata Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kepada Nabi SAW, seseorang itu, ya, dia telah melakukan sebuah amalan yaitu membebaskan, ya, budak, ya, dan melakukan hubungan silaturahim, menyambung silaturahim, ya, kemudian dia melakukan albir, kebaikan, kebajikan, apakah kepada orang tua, apakah kepada sesama, ya, hal-hal kebaikan, ya. Nah, dalam keadaan dia melakukannya ketika masih dalam keadaan syirik, ya. Nah, maka Hakim bertanya, hal yuthabu, apakah, ya, dia diberikan pahala kepadanya, pahala tersebut apakah kembali lagi bisa kepadanya, bisa dia dapat lagi pahala dari amal itu yang dilakukan dalam keadaan musyrik ketika itu. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, aslamta ala ma aslafta min khairin. Ya, kamu telah berislam, ya, maka kamu telah mendapatkan apa yang dahulu kamu lakukan, ya, dari kebaikan-kebaikan. Ya. Dari hal ini barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengambil sebuah dari sebuah hukum bahwasannya sebuah amalan daripada amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang musyrik, ya, seorang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah mereka, ya, itu bisa kembali, ya, pahalanya ketika apa? Ketika dia bertaubat, ketika dia masuk dalam Islam, ya, bertaubat daripada kesyirikan, ya, masuk dalam agama Islam, ya, maka pahala-pahala ini semua kembali, ya, pahala-pahala ini semua kembali barakallahu, ya. Tentunya barakallahu, pahala-pahala ini maksudnya pahala-pahala yang tidak ada ritual kesyirikan di dalamnya, ya, seperti doa. Kalau orang musyrik tentunya berdoa kepada na'am, ya, berhala-berhala mereka, ya, sehingga amal ini tidak akan bisa karena memang tidak ikhlas dalam melakukannya, tidak ditujukan kepada Allah tapi kepada berhala-berhala tersebut. Mereka jadikan Allah sebagai perantara, adanya perantara, ya, akan tetapi amal-amal yang sifatnya abu minan nas, hubungan dengan manusia, ya, yang dilakukan oleh, ya, hamba tadi yang musyrik tadi, yang sebelum dia masuk dalam Islam tadi, maka amalan-amalan inilah yang tetap diangkat pahalanya kembali kepada pelakunya barakallahu fikum. Ada pun amalan doa, menyembeli dan dia lakukan penyembelihan tersebut kepada selain Allah, istighatsah, ya, rasa khauf wa raja yang mereka kurahkan hanya kepada berhala-berhala itu, ya, nah, maka ini tentunya adalah amalan kesyirikan yang statusnya adalah syirkul akbar, kesyirikan yang besar yang tidak akan mampu bisa. Dan memang amalan bukan amalan salih, ya, bukan amalan salih, ya, nah. Sehingga hal ini, dari hal ini Al-Imam Al-Qayyim mengkiaskan kepada seorang muslim, ya, yang terjatuh kepada amalan riya. Ya, ini muslim. Ya, kalau di sini hadisnya kepada ditujukan kepada orang-orang kafir musyrik, ya, dia masuk Islam. Ya, maka para ulama beristinbat dengan hadis ini juga diambil faedahnya kepada orang-orang yang dari kalangan muslimin yang terjatuh kepada penyakit riya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, seorang muslim yang terjatuh kepada riya dengan catatan apa? Riyanya itu terjadi di pertengahan amalan. Ya. Bukan sejak awal dia beramal itu sudah riya, tidak. Kalau yang sejak awal dibangun di atas riya, maka ini gugur. Sama halnya dengan, ya, orang-orang musyrik yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Maksudnya dari sejak awal dia mempersembahkan ibadahnya bukan kepada Allah, tapi kepada orang lain. Ya, ini dari sisi orang-orang yang musyrik, orang kafir. Ya. Nah, ya. Maka orang muslim yang terjatuh kepada riya yang dibangun sejak awal, maka tetap tidak akan kembali pahalanya. Namun jika dia bertaubat, dia dimaafkan, diampuni dosa-dosa riya tersebut, tapi pahalanya tidak akan bisa kembali. Berbeda halnya dengan seorang muslim yang terjatuh kepada penyakit riya di tengah perjalanan ibadahnya. Ya. Misalnya, ya, tadi ketika dia berinfak, dia ikhlas. Ya. Namun di tengah jalan, ya, karena ada orang bertanya-bertanya, akhirnya muncul riya. Oh, saya tadi sudah berinfak di masjid tersebut, ya, sebesar sekian-sekian. Muncul rasa, oh, biar saya dikenal, saya juga orang yang dermawan. Ah, baru muncul rasa itu. Ini artinya apa? Dia sudah beramal, tapi di tengah perjalanan muncullah riya. Maka yang seperti ini kata para ulama, ini jika dia bertaubat di atasnya, maka amalan tersebut tetap kembali pahalanya kepada, ya, si muslim tadi. Karena memang sejak awal dibangun di atas ikhlas, namun di pertengahan jalan dia terjatuh kepada riya. Nah, ya, tayyib. Ya. Maka barakallahu fikum, ya, jelas bagi kita bahwasanya amalan seorang muslim, ya, yang terjatuh kepada riya, yang pahalanya bisa kembali, ya, kepada dirinya, pahala yang dia itu dilihat ketika dia melakukan dalam, ya, ataupun setelah, ataupun riya itu muncul ketika dalam perjalanan atau sedang dalam proses amal tersebut. Ya. Kemudian kita kembali lagi kepada dari kalangan orang-orang musyrik. Ya. Kalau tadi hadis ini jelas, seorang yang musyrik yang dia beramal, ya, dengan amalan-amalan, ya, yang sifatnya habbu minan nas, yang ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan tersebut kembali tetap diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan dia sebagai amalan saleh bagi dirinya ketika dia berislam. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang munafik? Ya. Bagaimana dengan orang-orang munafik? Apakah kalau orang-orang munafik yang beramal, ya, kemudian, ya, dia bertobat atas kemunafikannya, ya, apakah amal yang telah dibangun itu, ya, akan kembali lagi kepada dia? Jawabannya adalah sama halnya seperti orang apa? Seorang muslim yang melakukan riya sejak awal. Karena orang-orang munafik sifatnya adalah beramal itu. Kenapa dikatakan munafik? Karena dia beramal ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, agar ingin dilihat oleh orang lain. Sejak awal sudah dibangun di atas riya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, wa idza qama ila shalah qamu kusala, ya, yura'una an-nas. Ya, jika mereka bangkit, ya, untuk menunaikan salat, mereka bangkit dalam keadaan malas-malasan. Ya. Tujuannya apa? Agar mereka ingin dilihat oleh manusia. Sehingga ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dia. Allah ampuni dosa kemunafikan yang pernah dia lakukan. Namun pahalanya tidak bisa terangkat lagi kepada dirinya. Maka dia harus kembali beramal dengan amal yang baru, membersihkan itu semua, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga jelas terbedakan kepada kita, ya, mana amalan yang bisa kembali kepada kita dan amalan yang bisa gugur daripada sisi kita, barakallahu fikum. Maka syahidnya daripada penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya kita diminta untuk betul-betul serius dalam beramal, betul-betul kita ikhlas dalam beramal, betul-betul kita harus berjuang untuk menyisihkan riya di sejak awal pertama kita beramal. Ya. Nah, adapun di pertengahan jalan muncul riya, kita berjuang untuk melawannya. Ya. Namun jika memang kita terkalahkan, kita mohon ampun kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya amalan tersebut tetap akan bermanfaat, tetap akan kembali kepada kita selama kita bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Nah. Baik. Kita lanjutkan ucapan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa hadha yaqtadi أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بشرك. Maka ini, hal ini, ya, berkonsekuensi bahwasanya Islam mengembalikan kepada seorang hamba, yaitu pahala-pahala tersebut daripada pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Ya, yang mana dulu dia terjatuh kepada kebatilan, yaitu dalam keadaan syirik. Ya. Falamma taba min syirik, selama terkala dia bertaubat dari kesyirikan, ada ilaihi thawabu hasanatin al-mutaqaddimati. Ya. Selama dia bertaubat daripada kesyirikan tersebut, maka akan kembalilah amalan-amalan kebaikannya yang telah lalu, barakallahu fikum. Ya, ini kesimpulan daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala. Fa hakala idza taaba al-'abdu taubatan nasuha sadiqatan khalisatan. Ya, maka yang demikian ini apabila seorang hamba itu bertaubat, ini dikasih syarat lagi sama Imam Al-Qayyim rahimahullah. Syarat agar amalan tersebut, amalan kebaikan yang dia terjatuh kepada penyakit hati tadi, agar bisa kembali adalah ketika dia bertaubat, seorang hamba itu bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat Sadiqatan, dia jujur dalam taubatnya. Khalisatan, dia betul-betul ikhlas dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika taubatnya demikian, ahraqat ma kana qablaha min as-sayyi'at, maka taubatnya itu akan membakar, ya, bahasanya memang akan membakar, ya, ma kana qablaha min as-sayyi'at, dari apa-apa yang telah dia lakukan daripada perbuatan-perbuatan kejelekan yang dahulu yang dia lakukan, akan dibakar, akan dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Wa a'adat 'alaihi thawab hasanatihi al-muqaddimati, dan taubat tersebutlah yang akan mengembalikan kepada seorang hamba pahala-pahala dari kebaikan-kebaikannya yang telah lalu, ya, yang dia telah lakukan pada masa yang lalu daripada amalan-amalan saleh, barakallahu fiik. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, demikianlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka orang yang dahulunya terjatuh kepada kesyirikan, ya, namun sekalinya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka taubat dalam keadaan taubatan nasuha shadiqatan khalisatan, ya, taubat sebenar-benar taubat, ya, kemudian taubatnya jujur, ya, nah, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk gambaran ini semua? Gambaran zahirnya adalah dengan mereka membayar semua kesalahan mereka yang lalu. Kalau dulu mereka ini membunuh Rasulullah SAW, mereka bayar itu dengan menjadi, ya, pembela Rasulullah SAW di barisan terdepan dalam memerangi kaum musyrikin. Nah, mereka tidak senang-senang, ya, turun ke medan jihad di barisan terdepan ingin membalas perbuatan yang dahulu yang dilakukan. Kalau dahulu di masa jahiliyahnya, di masa kekafirannya, dia orang yang paling banyak berinfak mendukung, ya, permusuhan musyrikin kepada kaum muslimin, dia dukung dengan biaya, dengan harta, ya, dia berikan, ya, modal agar mempersenjatai orang-orang musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia taubat dengan shadiqatan, dengan jujur, dan tampak dia beralih posisi membela, membiayai, ya, menginfakkan hartanya seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat yang mulia yang bernama Wahsy bin Harb radhiyallahu taala anhu, ya, yang dulu beliau radhiyallahu taala anhu membunuh siapa? Membunuh manusia ataupun sahabat terbaik Nabi sekaligus paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Dibunuh oleh Wahsy. Nah, ya. Lalu ketika Wahsy bertaubat masuk dalam Islam, apa yang ingin dia tunjukkan? Ya, bukti kejujurannya, taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia bertekad untuk membunuh manusia yang paling jelek di muka bumi ini, yang mengaku sebagai seorang nabi, yaitu Musaylimah al-Kadzdzab. Sehingga Wahsy pun berhasil membunuh Musaylimah al-Kadzdzab dengan tombak yang sama yang dulu ketika dia melempar Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya. Maka ketika Wahsy telah berhasil membunuh, ya, Musaylimah al-Kadzdzab, maka dia berkata kepada tombaknya, ya, dulu aku telah membunuh manusia terbaik di sisi Rasulullah SAW, sekarang aku pun berhasil membayarnya dengan membunuh manusia terburuk di sisi Rasulullah SAW. Maka urusanku denganmu, tombaknya, sudah selesai. Maka tombaknya dilempar ke padang pasir, ditancap, sudah selesai tugasku, tanggung jawabku kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, mereka berjuang, ya, mereka bertaubat di atas taubatan nasuha shadiqatan khalisatan. Nah, sehingga amalan-amalan kebaikan yang dulu pernah mereka lakukan, ya, karena orang-orang kafir ini, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ma na'buduhu illa liyuqaribuna ila Allah zulfa. Ya, di surah Az-Zumar pasal ayat 3 ya. Allah katakan demikian. Orang-orang kafir ini tidaklah mereka kami beribadah, kata mereka, Allah berikan dalam Al-Qur'an, tidaklah kami beribadah kepada ya berhala-berhala ini ya, kecuali agar mereka mampu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Tujuannya, maksudnya baik. Apa? Ingin dekat dengan Allah. Mereka tidak ada riya di sini. Namun cara mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan, yang meluruskan keikhlasan mereka kepada Allah. Allah tidak mengatakan mereka, oh mereka berpura-pura itu. Sebenarnya mereka ingin ya betul-betul beribadah kepada berhala, bukan kepada Allah. Nah, tidak. Mereka hatinya ikhlas ingin dekat dengan Allah, tapi caranya yang mereka lakukan adalah cara kesyirikan, barakallahu fikum. Ya. Mungkin sama hanya dengan sekarang orang-orang yang melakukan ataupun membuat-buat syariat-syariat baru. Masya Allah, tujuan mereka cinta kepada Rasulullah. Tujuan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka ingin membuktikan cintanya kami kepada Rasulullah dengan kami memperingati hari kelahirannya, dengan kami terus bersolat menciptakan solat-solat pujian-pujian kepadanya, kami memperingati hari naiknya Ar-Rasul ke Sidratul Muntaha, memperingati hari Isra wa Mi'raj. Nah, niat mereka bagus, cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya, tapi penerapan mereka adalah menyelisih syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang-orang munafik yang memang sejak awal mereka menyembunyikan kekafirannya, ya. Maupun mereka memperlihatkan keislamannya, guna apa? Guna ingin disangka sebagai seorang muslim yang abid, yang ahli ibadah, ya, yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka orang-orang munafik baru. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wa yuwaddihu hadha anna as-sayyi'ati wadh-dhunubi hiya amradun qalbiyyatun." Ya. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang memperjelas ini, ya, bahwasanya kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa ini semua adalah amradun, penyakit-penyakit qalbiyyatun, penyakit-penyakit hati yang ada di dalam hati. Memperjelas bahwasanya yang merusak amalan itulah sumbernya, lah timbulnya penyakit-penyakit hati. Ya. Ataupun dosa, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya berasal dari hati. Ya. Kama anna al-humma wal auja' amradun badaniyah, sebagaimana bahwasanya demam, panas, wal auja' dan rasa sakit yang lainnya, ya. Nah, amradun badaniyah ini penyakit badan. Masyaallah. Sekarang Imam Al-Qayyim ingin kembali mengajak kita beranalogi. Ya, tentunya analogi yang dibangun di atas syariat, bukan ahlul kalam, bukan. Beda ahlul kalam, mereka memaksakan akal mereka untuk melawan syariat. Ya. Akan tetapi Imam Al-Qayyim rahimahullah menganalogikan, yang analogi ini terbangun di bawah aturan syariat. Maka kalau seandainya ada dari kalangan ahlul kalam, orang-orang yang belajar filsafat, mereka mencukupkan belajar kepada Imam Al-Qayyim rahimahullah, niscaya mereka akan meninggalkan ilmu kalam yang melawan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencukupi ilmu kalam yang disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah yang analoginya luar biasa. Ya. Nah, sekarang Imam Al-Qayyim ini membandingkan yang namanya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itulah penyakit yang bisa menghancurkan hati. Sebagaimana demam, demikian pula penyakit-penyakit yang lainnya, ya mungkin penyakit tipes, penyakit demam berdarah, penyakit diabetes, penyakit ya stroke, ya dan penyakit-penyakit yang lainnya, itu semua adalah penyakit-penyakit yang merusak, ya, ataupun penyakit-penyakit yang terkena pada badan jasad ya seorang hamba. Nah, wal maridu idza udiya min maradihi afiyatan tamatan ya adat ilaihi quwwatuhu. Ya, dan orang yang sakit apabila dia diberikan kesembuhan dari sakitnya tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala afiyatan tamatan, yang kesembuhan itu dengan kesembuhan yang sempurna, maka adat ilaihi quwwatuhu, maka kekuatannya itu akan kembali lagi kepada dirinya. Ya, masyaallah. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit badannya, ya, ketika Allah berikan kesembuhan, ya namanya sakit kemudian beri kesembuhan jadi sehat, kembali lagi kekuatannya. Ya. Nah, wa afdalu minha, dan lebih dari itu, hatta ka'annahu lam yad'af qat, dan lebih dari itu, ya, seolah-olah dia tidak pernah mengalami kelemahan sama sekali. Ya. Nah, ini ya di antara analogi yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Kalau orang yang sakit badannya, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan, maka akan kembali lagi apa kekuatannya. Coba kita ambil ibarat dari sini, analogi yang ini kita terapkan kepada penyakit hati tadi. Ya. Kalau seorang terjatuh kepada dosa, ya, sakit dia, berdosa dia, sakit. Kemudian dia ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut. Allah berikan kembali kesehatan kepada dirinya, maka dia kembali kuat dengan pahala yang dia terjatuh ataupun pahala yang dia terjatuh kepada dosa tadi akan kembali lagi kepada dirinya. Barakallahu fiik. Itu sekilas tentang gambaran analogi yang diungkapkan oleh Imam Qayyim rahimahullahu taala. Nah, kemudian kata Imam Qayyim rahimahullahu taala, falquwwatul muqaddimatu bimanzilatil hasanat, dan kekuatan yang terdahulu ya dengan keadaan ya kebaikan-kebaikan, ya maksudnya yang namanya kekuatan yang pernah dia miliki dulu itu kedudukannya, manzilahnya itu seperti pada posisi kebaikan-kebaikan amalan yang dilakukan. Jadi tergambarkan bagi kita, ya, kalau tadi analoginya tentang penyakit, tentang sakit badan, ya, itu disebut dengan kekuatan, ya. Nah, analoginya, persamaannya dengan penyakit hati, dengan masalah hati, yang namanya hasanat, ya, itulah dari sisi, ya, amalan yang dilakukan. Jadi ini sama, ya, kedudukannya, manzilahnya, ya. Kekuatan sama dengan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau penyakit badan tadi adalah kekuatan. Ya, adapun penyakit hati dia kebaikan. Ya, nanti akan kita sebutkan contohnya persamaannya. Wal maradu bimanzilatid dzunub, dan yang namanya sakit itu kedudukannya pada dosa. Dosa-dosa. Persamaannya. Kalau kekuatan persamaannya kebaikan-kebaikan, kalau sakit persamaannya dosa-dosa, ya. Kemudian wasihatu wal afiyah bimanzilati taubati sawa'an bisawa'in. Dan kesehatan ya itu posisinya kedudukannya sama seperti taubat. Ya sama persis sawa'an bisawa'in. Nah, ya ini rumus yang diberikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Jadi kita simpulkan ya, sakit sama dengan dosa. Ya. Analoginya, persamaannya untuk membandingkan antara sakit badan dan sakit hati. Ya, sakit penyakit sama dengan dosa. Kekuatan sama dengan kebaikan-kebaikan. Kesehatan sama dengan taubat. Ya. Nah, ini analoginya. Ya. Nah, kemudian Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah akan memberikan contoh-contoh. Ya. Yang pertama, wa kama anna min al-marda man la ta'udu ilayhi sihhatuhu abadan li dha'fi 'afiyatihi. Ya. Dan sebagaimana bahwasannya pada orang yang sakit, ya, terkadang kesehatannya itu tidak kembali selama-lamanya. Lidhafi afiyati, karena lemahnya kesembuhan. Ini gambaran pertama. Ini pada penyakit jasad badan. Sekarang coba kita pikirkan, bagaimana gambarannya, analoginya kepada penyakit hati. Ya. Maka analoginya adalah seorang yang ya, berdosa, ya, yang mana dia belum mencapai tobat yang nasuha, maka akan terus terjatuh kepada dosa, tidak akan mendapat kesembuhan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim ini, terkadang orang yang sakit tidak akan kembali lagi kesehatannya, karena dia tidak mau berjuang untuk sehat. Karena dia tidak mau berjuang melawan untuk menjalankan terapi-terapi pengobatan-pengobatan kesehatan secara nasuha, secara sebenar-benarnya. Ya, mungkin sudah kadung pesimis duluan. Ya, ini untuk sakit badan. Sudah kadung pesimis, oh, saya sudah tidak bisa sembuh lagi. Sudah sakit, saya sudah parah. Tidak ada optimisme, kekuatan yang ingin dia perjuangkan untuk sembuh. Nah, demikianlah penyakit hati. Terkadang ada orang yang sakit yang terjatuh kepada dosa, ya. Kemudian dia nambah usaha bertaubat, tapi taubatnya taubat yang tidak nasuha, ya. Taubat ecek-ecek lah istilahnya, taubat sambal ataupun taubat yang berpura, taubat tapi tak serius gitu. Maka dari sini dia akan terus terjatuh kepada dosa terus dan tidak akan sembuh. Tidak akan kembali kepada kebaikan-kebaikan. Dan tidak akan pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Tidak akan pernah sehat lagi. Karena apa? Karena dia tidak mau berjuang untuk taubat dan nasuha. Ini keadaan orang yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa minhum, dan di antara mereka juga, man ta'udu sihhatuhu kama kanat li لتقاوم الأسباب وتدافعها. Ya. Dan di antara mereka juga ada orang yang bisa kembali kesehatannya. Ya. Nah, sebagaimana ya, yang kesehatan itu terjadi sebelum dia sakit. Ya. لتقاوم الأسباب, karena dia menempuh ya, jalan-jalan ataupun menempuh sebab-sebab. Ya. Dan juga fi'uha, dan mampu untuk menolaknya. Ya. Nah, kemudian wayaudu al-badanu ila kamalihi al-awwal, sehingga kembalilah kondisi badannya kepada kondisinya yang sempurna seperti semula. Ini orang yang sakit. Orang yang sakit, ya, kemudian dia berobat, berusaha dia berobat. Ya, kemudian dia menjalankan terapinya. Ya, nah, ya. Namun memang pada posisi ini dia kembali kepada sehat, kesehatan semula. Ya, namun tetap harus kontrol, harus cek ini dan itu. Ada banyak pantangan-pantangan yang harus dia kerjakan. Alhamdulillah, pada tingkat ini soalnya sudah bagus. Sehingga dia ketika terjatuh, dia kembali lagi untuk segera memperbaiki ini. Ya, segera untuk memperbaiki ini. Ya, maka bagaimana analoginya dengan penyakit hati? Ya, analoginya adalah seorang yang jika terjatuh kepada dosa, ya, kemudian dia bertaubat dari dosa tersebut, maka akan kembalilah kebaikan-kebaikan yang akan dia lakukan. Kembali seperti semula. Ya. Misalnya dia melakukan infak tadi, melakukan sedekah tadi, dia berinfak bersedekah dalam keadaan di tengah perjalanan timbul riya padanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalilah kebaikan itu kepada dirinya. amalan sedekah itu kembali kepadanya. Ya, karena dia mau berjuang untuk melawan, dia sadar itu kesalahan sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang ketiga, dan ini keadaan yang paling terbaik bagi seorang hamba. Ya. Keadaan ketiga, wa minhum, dan di antara mereka man ya'udu ashaha mimma kana wa aqwa wa ansyab. Ya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang kembali lebih sehat dari sakitnya ketika dia sakit, tapi ketika dia kembali, ya, kesehatannya lebih sehat dari sebelumnya, dari sebelum dia sakit. Rupanya makin lebih sehat. Ya. Wa aqwa, dan makin lebih kuat. Ya. Wa ansyab, makin lebih bersemangat. Ya. Li quwwati asbabil 'afiyati. Ya. Ya, karena kekuatan, karena ya kuatnya ini semua disebabkan karena dia menempuh sebab-sebab afiat, sebab-sebab kesehatan. Ya. Wa qahriya, dan menguasainya. Ya. Wa ghalabatiya, dan mengalahkannya, mengalahkan ya penyakit. Dia tidak akan lagi masuk. Udah tahu ini kalau aku makan ini, kalau aku ya, melakukan hal ini aku pasti akan terjatuh pada penyakit ini. Sehingga dia tahu, sadar, enggak mau terjatuh untuk kedua kalinya. Ya. Dia kuasai dirinya. Dia mampu kuasai dirinya. Dia kalahkan semua syahwat yang datang kepada dia. Dia tahu, aku pernah terjatuh pada dosa ini, enggak akan aku terjatuh lagi. Wa ghalabatiha li asbabi dha'fi wal mardi hatta rubbama kana maradu hadha sababan li'afiyatihi. Ya, dia mampu, dia menjalankan sebab-sebab ya agar dia mendapatkan kesehatan. Kemudian dia mampu menguasai tubuhnya, tahu kondisi tubuhnya, mana-mana yang harus dia makan, mana-mana yang harus dia tidak makan. Ya. Kemudian dia mampu mengalahkan hawa nafsunya, terkadang kepengin ini, tapi ini, wah kalau makan ini bisa naik tensi darahku, kalau makan ini bisa naik lagi ya diabetesku. Tahu, dia paham, dia sudah menguasai dirinya sehingga dia tidak terkecoh kepada pengaruh-pengaruh yang datang kepada dirinya, menahan diri. Ya, nah, untuk sebab-sebab sebab-sebab yang bisa melemahkan ya dan mengalahkan sakitnya tersebut, ya, sehingga terkadang ya sakitnya ini ya, sebagai sebab ya kepada kesembuhannya, ya, sakitnya ini justru menjadi sebab dia menjadi sembuh dan justru lebih sehat lagi sebelum seperti sebelum sakit. Ya, tergambar insyaallah gambarannya. Seorang si fulan sakit diabetes misalnya, sakit kencing manis, ya. Nah, dia punya riwayat penyakit ini, dia belum masuk rumah sakit, ya. Nah, dia sehat, tapi tensi kadar diabetesnya belum merobohkan badan yang menjadi sakit, dirawat di rumah sakit belum. Ya. Namun, ya, nah, ketika dia jatuh sakit, ketika tensinya naik, kadarnya mungkin melebihi normal, ya, kemudian dia terjatuh sakit, masuk rumah sakit, kemudian dokter memberikan pengobatan segala macam, dia terima. Dia terima apa yang disarankan dokter, dia jalankan, ya. Kemudian ketika sudah sehat, dia keluar dari rumah sakit, ketika datang godaan untuk memakan makanan yang mampu mengarahkan dia ke penyakit, nah itu lagi, dia sudah tahu, sudah dia bisa kuasai jasadnya, tubuhnya, enggak akan aku makan ini. Ini akan membawa aku ke penyakit diabetes lagi. Sehingga dia mampu kuasai tubuhnya, dia berolahraga, dia semangat, optimis dalam menjalani kehidupan, ya. Nah, dengan inilah dia posisinya seperti apa? Dia lebih sehat, lebih kuat seperti sebelum ya dia masuk rumah sakit tadi. Sebelum dia masuk rumah sakit dia sehat, tapi dia sudah membawa penyakit yang mana terkadang dia terjatuh karena godaan-godaan, dia tidak bisa kuat menahan godaan. Tinggal dia masuk rumah sakit. Tapi keluar dari rumah sakit, dia makin tampak sehat, terus tampil sehat dan tidak terjatuh lagi kepada sakit yang sama barangkali. Demikianlah penyakit hati. Ini puncak orang yang terbaik. Seorang hamba yang terjatuh kepada dosa, kemudian dia sadar itu dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah dia bertaubat kepada Allah, dia bertaubat dan taubat dan nasuha, dia tidak mau lagi terjatuh kepada dosa yang sama dua kali, barakallahu fiik. Ya, dan inilah mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau ada yang mengatakan kayaknya mustahil ada orang seperti itu, tidak, sudah ada contohnya dari kalangan para sahabat Nabi. Mereka mampu untuk menjadi manusia yang terbaik di posisi ini, barakallahu fiik. Kalau posisi yang kedua, ya, posisi yang ini, posisi yang paling atas, posisi yang di tengah tadi apa? Dia sempat terjatuh, bangkit lagi. Terjatuh, bangkit lagi. Ya, seperti itu gambarannya. Posisi yang paling rendah, dia terjatuh, betul terjatuh, paling parah ini. Nggak mau bangkit lagi, nggak mau kembali lagi. Nah, ya, maka inilah analogi yang luar biasa yang digambarkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, agar ya, terkadang orang itu ingin secara logika memahami agama ini. Ya. Nah, memang agama ini cocok dengan logika. Logika fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Nah, ya, sebagaimana analogi-analogi yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Ya, beliau ingin gambarkan penyakit hati, beliau ajak persamaannya dengan penyakit badan yang disadari, disadari yang jelas tampak, yang dirasakan oleh manusia. Sehingga dengan mengenal hal ini, sehingga manusia mengingat, oh, aku ya, kalau sakit saja, aku berusaha untuk sembuh. Lalu bagaimana ketika aku terjatuh pada dosa? Maka sudah sepantasnya aku berusaha untuk bertobat, untuk sembuh, dan tidak terjatuh lagi kepada dosa tersebut. Ya, demikianlah gambaran yang luar biasa, masya Allah, yang diungkapkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, kama qala syair, sebagaimana yang perkataan seorang penyair, masya Allah. Ya, ini ya memang ya Syekhul Islam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, beliau mampu memberikan pemahaman kepada manusia dengan mengajak manusia memahami bagaimana dengan cara yang disadari. Terkadang penyakit hati orang tidak sadar, terjatuh kepada dosa, terjatuh, tidak sadar dia. Tapi kalau diberikan persamaan dengan hal yang disadari, sebagaimana sakit badan tadi, ya, kita berharap agar kita tentunya menyadari hal itu. Ya. Nah, apa kata penyair? La'alla atbaka mahmudun awaqibuh. Ya. Semoga kesulitanmu itu terpuji akibatnya. Ya. Maksudnya apa? Semoga kesulitan, ya, dosa yang kita lakukan ini, semoga ditutup dengan hasil yang baik. Apa maksudnya? Semoga ketika kita terjatuh kepada dosa, namun dosa itu kita tutup dengan taubat dan tidak lagi terjatuh kepadanya, barakallahu fiik. Ditutup dengan baik. Ya, ditutup dengan hal yang terpuji. Ya, mahmudun ya awaqibuh. Nah, kemudian lanjutan dari kata penyair tadi, wa rubbama shahhat al-ajsamu bi'ilal. Ya. Dan terkadang sehatnya badan dengan sebab datangnya berbagai penyakit. Ya. Nah, ya, terkadang kita baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan proses terjatuhnya dulu kepada dosa. Ya. Sebagaimana sekali lagi, sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in, mereka menjadi sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in ketika mereka dulu berada di dalam dosa, berada di atas kesyirikan, berada di atas permusuhan dalam Islam. Ya. Ketika mereka taubat dengan taubat dan nasuha, Allah angkat derajat mereka setinggi-tingginya sampai Allah jadikan mereka sebagai penduduk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pintu pertamanya? Dosa. dosa yang mereka lakukan, tapi mereka tutup dengan pujian yang terbaik, mereka tutup dengan akibat yang terbaik, yaitu taubatan nasuha dan tidak lagi terjatuh kepada penyakit yang sama barakallahu fiik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita berdoa kepada Allah, kita berharap kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bisa sampai kepada tingkatan yang tertinggi tadi, seorang yang terjatuh kepada dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak terjatuh lagi kepada lubang yang sama, kepada dosa yang sama barakallahu fiik. Karena ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kullu bani adam khata', setiap bani adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'i at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang terjatuh kepada kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qayyim rahimahullah taala menutup bab ini dengan ucapannya, fa hakala al-'abdu ba'da taubati 'ala hadhihi al-manazil thalatha, demikianlah seorang hamba, ya, setelah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tiga posisi tersebut, ya, posisi yang kita sebutkan tadi, ya, orang-orang yang disebutkan tadi, orang yang paling rendah apa, dia bertaubat tapi taubatnya berpura-pura, tidak serius dalam taubatnya sehingga dia terus terjatuh pada dosa. Orang yang di atasnya, tingkat yang di atasnya, dia bertaubat dengan taubat dan nasuha, tapi kemudian dia terjatuh, tapi dia tetap berjuang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Dia kembali untuk bertaubat, nah, jujur taubatnya memang kepada Allah, tapi dia terjatuh lagi, ya, karena dia seorang manusia biasa. Tapi tingkat yang paling tinggi adalah seorang yang dia berjatuh kepada dosa, dia bertaubat kepada Allah dan dia berjuang untuk menahan diri agar tidak lagi terjatuh dengan maaf kesalahan dan dosa tersebut. Wallahu al-muwaffiq, dan Allah Zat yang Maha memberi petunjuk, la ilaha ghairuh, dan tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ilah yang berhak diibadah selain Allah Subhanahu wa taala, wala rabba siwa, dan tidak ada rabb yang selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rabb yang mengatur alam raya ini, tidak ada yang mampu mengatur alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu memiliki alam raya ini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah ya nasihat daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, yang mana semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang senantiasa sadar akan kesalahannya dan senantiasa terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, dan dia berjuang untuk tidak kembali terjatuh kepada dosa tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Qayyim Allah taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bisa dipahami kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekurangan datang dari kami dan dari syaitan. Kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala wa nantami bi hadzal miqdar. Subhanallahi bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.